Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-fattah alladhi yaftah li ahibba'i ababal khairati wa ababat ta'ati. Alhamdulillah al-fattah alladhi yaftah لأوليائه أبواب الحسنات وصلاة الله وسلام على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد النبي الرؤوف الرحيم الذي ينفتح به أبواب الخيرات وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم يا ربنا أكرمنا بالطاعات وجنبنا يا ربنا من المعاصي كما جنبت بين المشرق والمغرب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ربنا ويا يا ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا أرزقنا طوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حضرين حضراتكم مسلمين dan مسلمان الحمد لله senantiasa dibukakan untuk kita pintu kebaikan, senantiasa dibukakan kepada kita pintu taat, termasuk kehadiran kita pada saat ini di pagi hari ini tidak lain adalah tanda bahwa Allah membuka pintu kebaikan untuk kita, seperti Allah telah membuka pintu kebaikan untuk kita dan semoga memudahkan kita untuk memasukinya, dan Allah menjadikan kita ahli istiqomah di dalam ketaatan, di dalam kebaikan, dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala kemaksiatan. Jika ada yang hadir di tempat ini adalah orang yang mempunyai kebiasaan melakukan kemaksiatan, semoga Allah memudahkan pada detik ini, pada saat ini, pada hari ini untuk menyesali kemudian untuk meninggalkannya. Dan yang tidak pernah atau belum terjerumus dalam kemaksiatan tersebut, semoga Allah senantiasa menjaganya hingga nanti menghadap kepada Allah bersih tanpa ada pelanggaran, tanpa ada dosa. Dan yang sudah melakukan dosa, semoga Allah mengampuninya. Alhamdulillah kita masih bersama majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam pembacaan hadis-hadis beliau, yaitu kitab Riyadhus Shalihin dan kitab At-Tajridus Sharih. Mungkin kita langsung saja kepada para asatid untuk membacanya. Dipersilakan fadhil ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil alim. Qala al-mu'allif wa bisanadil mutasil Abi Abbas Janudin Ahma bin Abdul Latif rahmakumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain, amin ya Rabbil Alamin. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختر ما عند الله فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختر ما عند الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر علمنا فقال يا أبا بكر يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودة لا يبغين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عمدا بين الدنيا وبين عنده فاختر ما عند الله فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عمدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختر ما عند الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا فقال يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودة لا يبغين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختر ما عند الله فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عمدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختر ما عند الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا فقال يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام مودة لا يبغين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في دار آمين أنك الله حديث diriwayatkan oleh عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه diriwayatkan dari أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال beliau berkata bercerita خطب النبي صلى الله عليه وسلم suatu ketika Nabi Muhammad berkhutbah menyampaikan pesan-pesan beliau Faqala dan di dalam khutbahnya ada kalimat berikut ini. Innallaha khayyara 'abdan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh hambanya memilih. Khayyara menyuruh memilih 'abdan kepada hambanya bainad dunya antara di dunia wa baina ma indahu atau kembali kepada Allah atau yang ada pada Allah. Milih dunia atau milih Allah. Fakhtara kemudian hamba tersebut memilih ma'indallahi apa yang ada pada Allah. Fabaka Abu Bakrin kemudian Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis. Radiyallahu anhu semoga Allah meridai beliau. Fakultu fi nafsi kata Abi Sa'id Al-Khudri. Aku berkata di dalam hatiku. Mayubki hada syekh. Mayubki hada syekh. Apa yang menjadikan menangis? Rasulullah ngomong begitu kok nangis? Iyakunillahu khayyara. Kalau Allah telah menyuruh memilih abdan hambanya bainad dunya wa bainama indahu antara dunia dan yang ada pada Allah, antara memilih di dunia atau ada pada Allah. Fakhtara ma indallah, kemudian hamba tersebut memilih apa yang ada pada Allah. Fakana Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal abd. Di dalam hati Abi Sa'id Al-Khudri terlintas kalimat, kenapa harus menangis Abu Bakar? Rasulullah cuma ngomong Allah memilih kepada hambanya Allah menyuruh memilih kepada hambanya, menyuruh hambanya memilih antara dunia dan yang ada pada Allah. Kemudian hamba tersebut memilih apa yang ada pada Allah. Dan Nabi Muhammad kan termasuk hamba Allah, kenapa harus ditangisi? Dan kata Abu Sa'id Al-Khudri, wa kana Abu Bakrin a'lamana. Apapun bentuknya, Abu Bakar adalah orang yang paling alim di antara kami. Orang paling alim di antara kami, para sahabat. Faqala, kemudian Nabi Muhammad bersabda, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, la tabki, jangan engkau menangis. Inna amannan nasi, sesungguhnya paling loyal, paling banyak berkorban, paling murahnya manusia-manusia alaiya kepadaku, yang paling dermawan kepadaku, yang paling murah kepadaku, yang paling loyal kepadaku, minan nas, dari manusia-manusia ini, fi suhbatihi, di dalam persahabatan, wa malihi, dan di dalam hartanya, adalah Abu Bakar. Jangan menangis wahai Abu Bakar, orang yang paling loyal, paling dermawan, paling baik kepadaku ya kamu. Walau kuntu muttakhidan, kalau seandainya aku harus mengambil min ummati, dari umatku itu khalilan, khalil itu adalah sahabat, cuman pangkatnya lebih dekat dari sahabat, sahabat plus, bukan sekedar persahabatan, tapi sahabat plus, yakni kedekatan tingkatnya tinggi, seperti Nabi Ibrahim disebut baik khalilur rahman, khalilullah. Jadi bukan sekedar, maksudnya sahabat bukan itu, tingkatnya adalah melebih daripada sahabat. Kalau ini khalilnya fulan, kalau aku harus menyambil satu orang yang harus aku ambil sebagai khalil, orang yang sangat dekat-dekat sekali, latakhtu Abu Bakr, ini saya Abu Bakar yang aku ambil. Walakin, akan tapi, ukhuwatul islami, persaudaraan di dalam Islam, wa mawaddatuhu, dan kecintaan di dalam Islam, itulah yang penting. La yabqayanna, sungguh tidak akan tersisa. La yabqayanna, tidak tersisa, fil masjidi, di masjid, babun, satu pintu pun, illa sudda, kecuali akan ditutup, kecuali ditutup, telah ditutup, illa baba Abi Bakrin, kecuali pintunya Abu Bakar. Di sini banyak faedah daripada hadis ini. Yang pertama adalah kelebihan daripada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pemahaman beliau tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus ini pemahaman ini isyarat bahwasanya beliau adalah orang yang bakal menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanya ngomong, Rasulullah hanya bersabda bahwa Allah telah memilih, menyuruh kepada hambanya agar memilih dunia atau akhirat, atau apa yang ada pada Allah. Kemudian hamba tersebut memilih apa yang ada pada Allah. Sayyidina Abu Bakar itu faham bahwasanya itu adalah tawaran dari Allah untuk Nabi Muhammad, yang seolah-olah bunyi begini, hey Muhammad, kamu ingin di dunia terus atau meninggal lalu bertemu denganku dalam kebahagiaan? Yang faham hanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya waktu itu Sayyidina Abu Bakar menangis, karena apa? Beliau sadari bahwasanya ini artinya dekatnya ajalnya Rasulullah. Beliau menangis. Dan setelah beliau menangis, dihibur Rasulullah, wahai Abu Bakar, engkau adalah orang yang paling baik kepadaku dan paling dekat denganku. Bahkan dalam riwayat lain, isyarat-isyarat Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam menggantikan Rasulullah itu adalah isyarat bahwasanya beliau adalah akan menjadi khalifah setelah Rasulullah. Adapun penentu yang menentukan kekhalifahan itu adalah tidak dengan nas. Yang menentukan imam setelah Rasulullah adalah bukan dengan nas langsung dari Rasulullah. Akan tapi ada isyarat-isyarat. Jadi bukan nas Abu Bakar harus jadi khalifah, bukan. Akan tapi ternyata kekhalifahan itu adalah memang ditegakkan dengan cara syura, bermusyawarah di kalangan mereka. Dan musyawarah itu pun berdasarkan dengan tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terpilihlah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, dan begitu seterusnya khalifah-khalifah setelahnya. Jadi bukan dengan nas, seperti yang diyakini sebagian kelompok bahwasanya kekhalifahan itu ditegakkan adalah dengan nas. kekhalifan Abu Bakar, kekhalifahan apa penggantinya Rasulullah dengan nas, sehingga ada sekelompok yang mengklaim bahwasanya ada nas yang mengukuhkan bahwasanya Sayyidina Ali harus menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Abu Bakar adalah termasuk penjahat kekhalifahan. Ini adalah tidak dibenarkan. Jadi kekhalifahan itu adalah dengan bermusyawarah. Dengan bermusyawarah, dan Nabi Muhammad memberikan isyarat-isyarat seperti itu, dan para sahabat Nabi berijtihad dengan itu semua, lalu dari hasil musyawarah itu mengukuhkan bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang faedah yang pertama tadi kami sebutkan, bahwa ini adalah kecerdasan Sayyidina Abu Bakar di dalam memahami sabda Nabi, sehingga beliau tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu sebetulnya berbicara tentang akhir waktu masa-masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan lagi bahwa mensyukuri perbuatan baik sahabat itu penting. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, katakan bahasanya engkau sudah sangat baik kepadaku. Ini ada sesuatu kebanggaan. Adi mensyukuri dengan menyebut engkau sudah terlalu baik, engkau sudah sangat baik kepadaku. Jangan diam, ada orang berbuat baik, diam saja ya. Jadi mensyukuri kepada manusia ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun ternyata jika terjadi tidak menjadi fitnah, misalnya semakin rusaknya hati orang tersebut. Ada sebagian kalau kita sanjung itu tambah rusak, bukan tambah baik, mungkin hilang ketulusannya atau yang lainnya. Maka akan tetapi bersyukur kepada manusia ini adalah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di situ disebutkan bahwasanya setelah Nabi Muhammad berkhutbah itu semua pintu suruh menutup, sebab ada pintu itu Sayyidina Umar lewat sana, Sayyidina Utsman lewat sana, semuanya suruh menutup. Tidak boleh, harus lewat pintu yang biasa, yang gede ini. Pintu kecil-kecil itu tidak boleh, kecuali pintunya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang boleh adalah hanya pintunya Rasulullah dan pintunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di saat padatnya jamaah, padatnya orang yang hadir, semuanya lewat jalur biasa, tapi Sayyidina Abu Bakar melalui pintunya sendiri dan Rasulullah melalui pintunya beliau sendiri. Ya, inilah yang difahami oleh para ulama bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya yang berhak melakukan seperti itu hanya imam. Dan Sayyidina Rasulullah adalah imam, artinya Sayyidina Abu Bakar kok diperkenankan seperti itu, ini menunjukkan bahwa ini adalah calon imam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau khalifahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang bisa diambil faedah daripada hadis ini, dan apa hubungannya dengan babnya? Babnya adalah bab salat ya. Bab salat ya. Ini menunjukkan bahwa hikmah lain, imam boleh dibuatkan pintu khusus agar nanti kalau memang dia datangnya agak belakangan tidak harus melewati lehernya melompati orang-orang. Jadi imam dibuatkan pintu khusus, nanti bisa langsung ke tempatnya untuk melakukan sholat. Ini adalah satu contoh dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Barangkali imamnya ada sesuatu sehingga mudah dia untuk menyelesaikan sesuatu, misalnya ada hajat, ada pengen ngambil air wudu atau buang air, atau di saat sedikit keterlambatan, maka imam rotib itu bisa langsung masuk ke depan melalui pintu yang sudah disiapkan. Dan ini biasanya ada masjid, ada pintu tembusan, tiba-tiba nongol dari situ sang imam. Ini ada. Jadi itu adalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon dibaca hadis setelahnya, tapi maknanya kurang lebih. Jadi dibaca saja dan setelah itu baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa radiyallahu an ibni Abbasin radiyallahu anhuma qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi mata fihi asiban ra'sahu bi hirqatin faqa'ada 'alal mimbari fahamidallahu wa asna 'alaihi summa qala innahu laysa minan nasi ahadun amanna 'alayya fi nafsi wa malihi min Abi Bakrin bin Abi Quhafa walau kuntu muttahidan minan nasi khalilan latakhattu Abu Bakrin khalilan walakin khullatul islami afdalu suddu anni kulla khawkhatin fi hadal masjidi ghaira khawkhati Abi Bakrin. An ibni Abbasin radiyallahu anhuma qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi mata fihi asiban ra'sahu bi hirqatin faqa'ada 'alal mimbari fahamidallaha wasna 'alaihi summa qala innahu laysa minan nasi ahadun amanna 'alayya fi nafsihi wa malihi min Abi Bakr ibn Abi Quhafa walau kuntum muttahidan minan nasi khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan walakin khullatul islami afdalu suddu anni kulla khawkhatin fi hadal masjid khaira khawkhati Abi Bakrin. An ibni Abbasin radiyahu anhuma qal kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi mata fihi asiban ra'sahu bi khirqatin faqa'ada 'alal mimbari fahamidallaha wa asna 'alaihi summa qala innahu laysa minan nasi ahadun amana 'alayya fi nafsi wa malihi min Abi Bakr ibn Abi Quhafa walau kuntu mutahidan minan nasi khalilan attakhadtu Abu Bakrin khalilan walakin khullatul islami afdalu suddu anni kulla khawkhatin fi hadal masjidi khaira khawkhati Abi Bakrin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini kurang lebih maknanya ada sedikit tambahan cerita keluarnya Rasulullah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas, semoga Allah meridhai kepada Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas. Qala, beliau berkata, kharaja Rasulullah, Nabi Muhammad keluar. Jadi cerita hadis yang pertama ini lebih digamblangkan cara keluarnya kayak apa sallallahu alaihi wasallam. Fi maradihi, waktu beliau sakit. Alladhi mata fihi, yang Nabi Muhammad itu akhirnya meninggal beliau itu di saat sakit yang terakhir ini. Jadi sakit terakhirnya Rasulullah, Nabi Muhammad pergi ke masjid. Asiban ra'sahu, subhanallah, kepala beliau diikat. Dikhirqatin, dengan kain. Faqa'ada 'alal mimbari, duduk di atas mimbar. Fahamidallaha, memuji Allah. Wa athna alaihi, dan menyanjung Allah. Thumma qala, kemudian Nabi Muhammad berkata, innahu laysa minan nasi ahadun, tidak ada satu orang pun dari manusia-manusia yang hadir itu amanna alaiya, yang lebih loyal, lebih baik, lebih murah kepadaku, fi nafsihi, di dalam mengorbankan dirinya, wa malihi, mengorbankan hartanya, min Abi Bakrin, dari Abi Bakar. Dan ini diakui sendiri oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, di saat Nabi Muhammad mengatakan, kita butuh untuk bahan untuk berjuang di jalan Allah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar datang dengan semua hartanya. Sementara yang lain, Sayyidina Umar dengan separuh hartanya. Ini, kalau Sayyidina Rasul dengan semua, Sayyidina Abu Bakar dengan semua hartanya. Sampai waktu itu ditanya, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untukmu dan keluargamu? Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, As-Siddiq, aku meninggalkan Allah dan engkau ya Rasulullah. Jadi cukup keyakinanku Allah dan Rasulullah. Allah tidak akan membiarkan. Itu saja ketawakalannya yang ada. Inilah yang menjadikan Rasulullah menyanjung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Min Abi Bakrin ibn Abi Quhafata. Jadi tidak ada orang yang lebih loyal di dalam berjuang dengan jiwa dan hartanya melebihi dari Abi Bakar As-Siddiq. Walau kuntum mutakhidan khalilan, kalau minan nasi khalilan, kalau aku harus mengambil khalil, sahabat dekat yang luar biasa, maksudnya sahabat yang tadi sudah kita sebutkan, lattaqattu Abu Bakrin khalilan, niscaya aku akan jadikan Abu Bakar itulah sebagai khalil. Walakin khullatul islam, akan tapi persahabatan di dalam Islam itu adalah yang lebih utama. Ya, ini yang dimaksudkan hadisnya suddu anni, karena bab masjid ini, bab sholat. Suddu anni, suddu, tutuplah. Anni, dariku. Kulla khawkhatin, setiap dari pintu. Khawkhah itu adalah sama kayak pintu. Cuman bedanya, kalau khawkhah itu bisa disebut sebagai pintu, kalau pintu tidak disebut sebagai khawkhah. Kalau khawkhah itu adalah pintu yang tidak berdaun. Ada kan pintu tidak berdaun, pintu ada. Nah, itu namanya khokoh, cuman dibuat lubang saja, nanti orang bisa keluar masuk. Tapi kalau sudah pakai bab, itu ada daun pintunya. Jadi khokoh itu adalah daun atau pintu yang tak berdaun. Fi hadal masjid, semuanya ada pintu-pintu itu ditutup semuanya. Ghairu khokhati Abi Bakrin, kecuali pintunya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Ini juga tadi diulang, menunjukkan bahwa beliau adalah yang isyarat dari Rasulullah untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, ada fikih umum yang ingin kami hadirkan, yang selama ini kita akan Selama ini kita membaca fikih nikah ya, fikih tentang pernikahan. Cuman pada kesempatan ini kita tidak akan berbicara tentang fikih nikah, sebab ada yang mendesak. Kita harus membicarakan tentang tiga hal yang memang ternyata di sana sini ada beberapa majalah menyebar fitnah bahwasanya takbir rombongan itu adalah bid'ah, kemudian merayakan malam hari raya Idul Adha ini, Idul Fitri Idul Adha ini juga bid'ah. Ada macam-macam lah orang-orang aneh, ya biasa, setiap saat selalu ada orang aneh, maka kita perlu menjelaskan. Jadi kita tinggalkan bab nikah dahulu, karena nanti sudah diwakili, setelah ini ada acara pernikahan. Baik, gitu. Jadi masalah takbir ya, ini ada fitnah loh ya, hati-hati loh, ini disebar dengan fatwa-fatwa. Dan uniknya fatwa itu tidak merujuk kepada orang-orang salaf. Fatwanya orang akhir zaman yang sebagian masih hidup, yang seolah-olah mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengatakan bahasanya takbir rame-rame, takbir berjamaah itu adalah bid'ah. Ajib, unik. Katanya apa? Tidak pernah dilakukan oleh salaf. Maksudnya salaf itu siapa? Apakah tidak cukup Rasulullah memberikan isyarat yang sangat jelas kemudian difahami oleh seperti Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu? Anda mengatakan hati-hati ini, barangkali ada majalah yang aneh-aneh, takbir rame-rame itu adalah bid'ah. Ajib, unik. Takbir bersama-sama di dalam hari raya itu adalah sunnah yang sangat dikukuhkan di dalam ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Nah, kalau pengen tahu, ada orang mengatakan kok tidak ada pendapat salaf? Pendapat ulama mengatakan itu bid'ah. Ulama akhir zaman tuh. Ulamanya orang memang dari kemarin suka nyalain-nyalain orang. Kalau kembali kepada salaf, tidak ada. Yang ada pada salafus soleh adalah, contohlah, ini lihat, dengar daripada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari. Hadis, kalau pengen tahu nomornya suruh lihat hadis nomor 871. Hadis yang diriwayatkan dari Ummu Atiyah. Di situ disebutkan hatta nukhrijal huyyat. Jadi sampai orang-orang yang haid itu pun diajak keluar kalau bisa. Fayakunna, kemudian mereka itu khalfan nasi, di belakangnya orang-orang. Jadi untuk sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu tetap dianjurkan biarpun orang yang haid ikut ke lapangan. Agar apa? Syiarnya lebih gede. Yukabbirna, mereka bertakbir, bitakbirihim, mengiringi takbirnya para orang-orang itu. Jadi mereka wayad'una bidu'aihim, mereka juga berdoa mengikuti doanya para orang-orang yang ada di hadapan, di depannya. Indah hadis, dan diriwayatnya Imam Muslim dengan lafaz yukabbirna ma'an nasi, mereka bertakbir bareng-bareng dengan manusia. Ma'a itu apa artinya? Bareng. Bareng-bareng dengan manusia. Bahkan disebutkan oleh Imam An-Nawawi yang beliau adalah punya ulama-ulama yang ulama besar yang kitabnya dibaca sendiri oleh mereka. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan wa dhahiru hadza, tampak jelas dari sini annahu, sesungguhnya zahirnya, jadi yang terlihat daripada hadis tersebut annahu takbirun jama'iyun, adalah takbir bareng-bareng. Ini adalah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang difahami oleh para ulama-ulama. Ini ada uniknya, ada orang yang tidak mau kayak begitu. Kurang jelas katanya. Baik, kita harus dari riwayat Imam Bukhari juga. Kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Inna Umar kana yukabbiru fi kubbatihi bi Mina. Sayyidina Umar bertakbir di Mina waktu bulan haji. Wa yukabbiru ahli al-masjid. Kemudian yang gara-gara Sayyidina Umar bertakbir, maka ahli masjid pada mengikuti takbirnya Sayyidina Umar ibn Khattab. Wa yukabbiru ahli suq, dan orang-orang pasar pun akhirnya ngikut takbir. Hatta tartaj mina takbiran, sehingga gema, sampai bergetar itu Mina karena terdengar suara takbir. Lah kalau sampai menimbulkan gema itu kira-kira apa takbir pelencang-pelencong satu-satu begitu? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, tertaj bitatkil jimi, tertaj jimnya ay tattarib, bergetar itu, wa tataharrak, seolah-olah bergetar Mina itu, wa ya mubalagha, sampai diterangkan ya mubalaghatun fi jitima'i raf'is sauti, karena apa? Kalimat tartaj digunakan untuk jika suara itu bersatu sampai ada gaung gemanya yang luar biasa. Nah ini, lah kalau sudah begitu apa maknanya kalau bukan zikir berjamaah, zikir bareng-bareng? Baik, kurang jelas lagi imam besar di dalam madhab kita, Imam Syafi'i salaf. Imam Syafi'i termasuk min salafus soleh, karena beliau lahir tahun 150. Imam Syafi'i berkata apa? Fa idza ra'au hilal syawal, kalau mereka melihat hilal syawal, ahbabtu, aku senang menginginkan. Imam Syafi'i kalimat senang itu menyebutkan sunnah. Ahbabtu, aku senang. Kalau yang mengatakan ahbabtu itu seorang faqih, maknanya sunnah. Kalau yang ngomong kami, ya belum tentu, bisa saja hawa nafsu. Faqih, ahbabtu, aku senang. Tentunya berdasarkan pemahaman Imam Syafi'i daripada hadis-hadis. Ayyukabbirun nasu, aku menginginkan, aku senang kalau orang-orang pada takbir jamaatan. Loh, ada kalimatnya. Wa furada, jamaah bareng-bareng. Wa furada, sendiri-sendiri. Kurang jelas kalimat kayak begitu. Ini Imam Syafi'i dalam kitab umnya. Fil masjid, di masjid. Wal aswaqi, di pasar-pasar. Wa turuk, dan di jalan-jalan. Wal manazil, di rumah-rumah. Musafirin, yang bepergian. Mukimin, yang tinggal di rumah. Wa fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Aina kanu, dimanapun mereka berada. Wa yudhiru, dan hendaknya mereka menampakkan at-takbir-takbir. Suruh baca kitab umnya kalau pengen tahu itu salaf. Orang akhir zaman nih. Orang akhir zaman yang dipakai hujah apa? Ini semua tidak pernah kita temukan takbir ramai-ramai di Saudi. Loh, Saudi memangnya sekarang itu salaf? Cuman yang dijadikan hujah, kami memasuki masjid di seluruh negeri Saudi tidak pernah ada orang takbir kayak begitu. Loh, negeri Saudi bukan hujah. Ataupun negeri Qatar misalnya, atau negeri Yaman misalnya, zaman ini bukan hujah. Kembalikan kepada ulama terdahulu. Kalau seandainya di negeri Indonesia tidak ada orang bertakbir, apakah lalu kita katakan saya menemukan di negeri Indonesia tidak ada orang bertakbir? Hujahnya bukan masjid yang ada pada zaman sekarang. Hujahnya ini cerita Imam Syafi'i adalah salaf. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan begitu? Karena bodoh atau tidak tahu? Karena Imam Syafi'i ngerti ada hadis Nabi SAW tadi. Ada riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab salaf. Imam bin Khattab tidak memarahi. Kalau memang itu terlarang, pasti ada berita setelah itu. Wahai orang-orang yang ngikuti saya takbir rame-rame tadi, tak pendungi sini. Mestinya kan begitu. Dan tidak pernah ada riwayat seperti itu. Jadi inilah yang sudah menjadi amalan para ulama-ulama dari masa ke masa. Cuman sayangnya, ini namanya fitnah. Ya namanya fitnah, tetap fitnah. Jangan sampai kita ini tergoda yang demikian itu. Kalaupun dia tidak mau takbir rame-rame, dia pengen takbir sendiri, tolonglah, yang penting takbir. Apalagi kemarin pada malam Selasa kemarin di At-Taqwa, kita berbicara tentang keutamaan 10 Dzul Hijjah. Mulai tanggal 1, 2, 3, 4 diupayakan di situ memperbanyak takbir, tahlil, tasbih. Dan itu waktunya pun terserah. Ini ada orang yang begitu, Masya Allah, ya kadang-kadang terburu-buru. Ini suruh buang Sayyidina Umar bin Khattab, suruh buang kitab Sahih Bukhari, suruh buang Imam Syafi'i, akhirnya suruh buang Rasulullah SAW. Kok Rasulullah ngomong begitu? Ini adalah, mohon maaf, yang harus kami kukuhkan. Dan insya Allah pembahasan lebih detail, lebih luas lagi nanti adalah di saat benang merah, karena kita ingin menghadirkan benang merah, karena beberapa stasiun radio yang bisa mengikuti, yang ada yang tidak bisa mengikuti di pagi hari ini. Kemudian masalah menghidupkan malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, itu sudah disepakati ulama. Memang hadis yang pernah kami bawa, kami sebut, itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Adharnya, man ahya lailatal idi ahyallahu qalbahu yaumatamutul qulub, barang siapa yang menghidupkan malam hari raya itu akan hidup hatinya di saat hati-hati pada mati. Memang ulama mengatakan itu adalah bukan hadis yang sahih, tapi antara hadis dhaif dan hasan. Antara dhaif, sebagian mengatakan itu hadis dhaif, dan hadis dhaif itu pun masih bisa digunakan untuk fadhail amal. Anggap saja itu akan kita tinggalkan. Akan tinggalkan hadis itu, kita tidak pakai hadis itu. Apakah kita lupa bahasanya 10 Dzul Hijjah adalah waktu yang baik untuk kita beribadah? Bahkan kemarin disebutkan tidak ada hari yang lebih baik dalam kita beribadah melebihi daripada al-ashru min Dzul Hijjati, 10 hari di dalam Dzul Hijjah. Dan malam hari raya ini adalah juga malam Dzul Hijjah. Kurang apa kira-kira? Jadi masih banyak hujah-hujah yang menunjukkan bahwa menghidupkan malam hari raya Idul Fitri itu adalah sunnah, suatu yang penting. Caranya adalah memperbanyak ibadah, termasuk sholat. Kalau pengen tahu perkataan ulama, 4 madhab semuanya, mulai dari madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, mulai dari madhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Ibn Najm al-Hanafi mengatakan, minal mandubati, termasuk kesunnahan, itu adalah ihya ulayal lailat lailatail aid laila is ihya ulayali al asri min ramadan, menghidupkan 10 akhir bulan ramadan, wa lailatal aidi dan lailatail aidi dan 2 malam hari raya. Ini ulama yang menulis. Ibnu Abidin juga menulis begitu dalam khasyiahnya. Khasyiah Ibnu Abidin ada tulisan matlab wa ihya ulailatal aidi, termasuk kesunahan yang luar biasa adalah menghidupkan malam hari raya Idul menghidupkan malam hari raya Idul Adha Idul Fitri. Dan madhab Imam Maliki pun juga begitu mengatakan faslun dalam fas khususnya Ibnu Maliki semestinya wayambai seyukianya lil haji, bagi orang yang melaksanakan haji ayyuhyi lailatal aidi bisolati. Kemudian dilanjutkan setelah itu, bukan saja orang yang lagi haji, di luar haji pun ternyata juga disunahkan menghidupkan malam hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Dalam madhab Imam Syafi'i termasuk Imam Nawawi ini yang saat ini akan kita baca bukunya, menjelaskan dalam kitab majmu'nya, qala ashabuna, berkata ashab kami. Ashab ini adalah pembesar-pembesar a'immah di dalam madhab Imam Syafi'i. Beliau mengata qala ashabuna, ashab-ashab kami, pembesar-pembesar dalam madhab Imam Syafi'i mengatakan yustahabbu, disunnahkan ihya'u lailatail aidi, menghidupkan 2 malam hari raya bisolatin, dengan solat, wa ghairiha dan yang lainnya minat ta'ati, dari ketaatan. Makanya kita mencoba mengumpulkan dari hadis itu semua. Pertama apa? Pengen kita mengumandangkan takbir di masjid, maka kita mampir masjid. Pengen kita mengumandangkan takbir di jalan-jalan tadi, makanya kita bawa ke jalan. Pokoknya kita juga ingin mengumandangkan takbir di rumah. Jadi yang penting malam itu jangan sampai kita itu tergoda dengan yang namanya acara televisi atau lelap tidur, sayang dong. Maka kita ingin menghidupkan malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dengan bangunlah biarpun tidak semalam suntuk, akan tapi sebagian besar waktu kita gunakan untuk berzikir kepada Allah. Mohon nanti bisa bersama-sama ataupun yang mendengar suara ini dimanapun Anda berada, jasakan membuat satu tradisi yang baik, mansana fil islami sunnatan hasanatan, ajak orang-orang untuk bangun di malam hari itu mulai habis maghrib atau habis isya sampai jam 12 malam, atau sebaliknya jam 12 malam sampai pagi. Intinya untuk menghidupkan terserah dengan sholat, dengan zikir, baca Quran, termasuk takbir yang tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah masalah menghidupkan malam ini. Kemudian satu lagi adalah masalah kurban ya. Kurban adalah sunnah yang sunnah ainiyah. Setiap orang per orang disunnahkan untuk melakukan kurban. Setelah itu ada sunnah kifayah. Jadi biarpun sudah pernah berkorban, tetap teruslah kita disunnahkan untuk berkorban. Misalnya kalau bisa 5 keluarga nyembelih kambing 5 kalau bisa. Kalau ternyata tidak bisa 5 ya diwakili oleh 1 orang saja. Ini jadi harus hidup gaya hidup berkorban di saat hari raya Idul Adha. Jangan berkorban sekali seumur hidup ya. Ada sekali seumur hidup, saya sudah kok dulu saya dikorbanin sama abah saya. Sudah enggak korban sendiri, dikorbanin orang, pelit lagi, ini kelewatan benernya. Nah ini berkorban sendiri dan berulang-ulang itu adalah kemuliaan. Karena apa hadis perkenaan dengan korban ini adalah kemuliaan-kemuliaan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mamin ahadin mamin ahadin lahu sa'atun fi rizqihi falam yudhi, kemudian kok tidak mau berkorban. Lahu sa'atun fi rizqi walam yudhahi, kok tidak mau berkorban, fala yakrubanna, maka jangan sekali-kali mendekati musallana, tempat sholat ini. Jadi maksudnya ini adalah tapi bukan sampai derajat wajib, artinya begitu besarnya pahalanya. Dan ada anjuran termasuk Al-Quran di dalam surat Al-Kahfar gimana? Fasalli li rabbika wanhar. Setelah melakukan sholat hari raya Idul Adha, maka wanhar dan sembelihlah kurban. Ini adalah anjuran untuk melakukan kurban. Dan insya Allah sampai di sini kita akan lanjutkan dengan kitab Riyadhus Shalihin, yang insya Allah 3 permasalahan ini akan kita hadirkan dalam benang merah agar tempat yang lain juga mendengar. Karena memang di saat sebetulnya kita tidak ingin membahas kayak begitu, Kak. Karena sebetulnya ini sudah dijalankan oleh para ulama dan pengikut-pengikutnya dari masa ke masa. Cuma di saat ada benalu, ada penyakit ini harus dijelaskan. Tadi itu riwayat-riwayat dari itu satu hadis yang kita datangkan dari Imam Bukhari. Nanti pada riwayat-riwayat yang lainnya yang masih banyak ya. Cuman herannya kenapa mereka lalu menafsiri itu adalah tidak menunjukkan. Bagaimana tidak menunjukkan, sudah jelas jamaatan. Ini bareng-bareng. Memang begitulah, kalau sudah orang tertutup hatinya, yang terlihat adalah bagaimana mencaci orang lain, merendahkan orang lain. Kita sudah sampai kepada bab. Hah? Nasihat. Kita sampai babun nasihah. Babun fin nasihati. Kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, kita sudah sampai bab qala al-musannif rahimahullah taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi wa bi ulumikum fid darin amin ila an qal babun fin nasihati, bab tentang nasihat. Tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan nasihat sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang tinggal wa ammal ahaditsu. Adapun hadis-hadis yang menerangkan tentang nasihat. Wal awwalu, hadis yang pertama, an Abi Ruqayyah, diriwayatkan dari Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari. Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, beliau berkata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, wasai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ad-dinu, agama itu an-nasihah, seperti al-hajju Arafah. Maksudnya apa? Paling pentingnya amalan haji itu adalah Arafah. Yang lain bisa maju mundur, tapi kalau sudah Arafah ketinggalan di situ bubar. Jadi kalau ada orang ketinggalan wukuf di Arafah, hajinya enggak jadi. Tapi kalau ada orang tawaf ifadah bisa ditunda sehari, dua hari, sebulan, dua bulan. Sa'inya pun demikian. Baik, tapi kalau sudah namanya wukuf di Arafah, harinya ditentukan sehari itu saja. Baik, itu contohnya. Maksudnya ini menunjukkan begitu pentingnya masalah itu. Jadi di sini ad-dinu an-nasihatu, bukan maksudnya agama itu hanya nasihat, bukan. Jadi nasihat itu adalah yang paling penting di dalam beragama. Sehingga benar, kalau tidak ada nasihat di dalam beragama, kosong. Sudah kita bahas kemarin, dalam persahabatan pun kita sudah harus tahu bagaimana di dalam persahabatan yang sesungguhnya. Adalah persahabatan yang sesungguhnya yang dipertandai dengan gemarnya seorang sahabat mengingatkan kita. Kalau ada sahabat yang tidak mengingatkan kita, dia bukan sahabat, tapi dia adalah musuh dalam selimut. Ha, berserigala berbulu domba. Jangan sampai Anda punya teman kok tidak pernah mengingatkan Anda, apalagi di saat Anda melakukan kesalahan kok dia diam. Wah, ini pasti tidak tulus dalam bersahabat. Dia adalah menjerumuskan. Yang kedua adalah teman baik Anda adalah orang itu jika diingatkan buru-buru berterima kasih kepada Anda, bukan malah marah. Makanya kalau ada orang diingatkan marah, itu adalah bukan kelasnya manusia. Sebab hanya binatang saja kalau diajak kepada kebaikan nolak. Ya, berarti kalau ada suami kok diingatkan cemberut, berarti enak. Kalau ada istri kok diingatkan cemberut, berarti bukan manusia. Begitu saja sudah, agar kita itu mudah menerima kebenaran kalau diingatkan oleh seseorang. Ini adalah kunci kebaikan itu ternyata di dalam keinsyafan. Kunci kebaikan di dalam keinsyafan, dalam menerima kebenaran. Maka baru ada fungsinya nasihat. Sebab ada orang yang paling pintar nasihati, giliran dinasihati sombong yang keluar. Nah itu. Baik. Qala, kemudian kulna, kami bertanya, liman, untuk siapa ya Rasulullah nasihat? Qala, dijawab oleh Rasulullah, allillah, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitab-kitab Allah, wali rasulihi, dan untuk utusan-utusan Allah, wali aimmatil muslimina, dan untuk para aimmah, para ulama-ulamanya kaum muslimin, wa amatihim, dan kepada orang-orang awam semuanya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini mengundang tanda tanya banyak orang, bagaimana Allah dinasihati, kan begitu. Allah kok nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitab Allah, nasihat untuk Nabi, ini bagaimana? Ternyata di sini harus dikembalikan kepada makna, bahwasanya yang disebut makna nasihat itu adalah membersihkan. Misalnya an-nushu wa asrun nushi Lafaz nasuh, an-nusuh itu artinya dalam bahasa adalah al-khulus, bersih. Kalau kita mengatakan nasuh tal asla, engkau bersihkan al asla madu, artinya engkau bersihkan, ai maknanya khallas tahu, engkau bersihkan madu tersebut dari apa, rumahnya madu itu apa namanya, sarangnya atau lilinnya itu apa namanya, kalau orang yang biasa ada urusan dengan batik tahu apa namanya, malam ya, malam bukan bahasa hari ya. Kalau kita, kalau itu kan malam, jadi pokoknya ya sarangnya lah, gitu saja lah, nanti tambah salah paham. Jadi kalau kita memeras, memisah antara madu dengan apa namanya, dengan sarangnya, itu namanya kholas atau apa namanya, nasoh ta'al asla. Jadi makna nusoh itu adalah memurnikan, membersihkan, jadi memurnikan. Artinya di sini maknanya adalah memurnikan hubungan kita kepada Allah, memurnikan hubungan kita kepada kitab-kitab Allah dan kepada Rasulnya, kepada para imam dan kepada orang awam. Lah ini ternyata masya Allah, lah ini diterjemahkan oleh Imam Al-Khattabi. Maksudnya memurnikan hubungan kita dengan Allah adalah benarkan cara bertauhidmu, keyakinanmu bahasanya Allah lah, imanmu kepada Allah ditingkatkan. Kenali sifat-sifat Allah. Lah ini adalah nasihat untuk Allah. Maksudnya membersihkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu kepada kitab-kitab Allah, meningkatkan keyakinan kita, kepercayaan kita kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hal ini adalah Al-Quran saja yang hanya dijaga, yang lain tinggal cerita. Jadi yang hanya dijaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kamilah, Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaganya. Dan yang menjaga Al-Quran ini ajaib dan unik, tidak harus dijaga oleh orang Islam. Ternyata kalau sudah dijaga oleh Allah, caranya macam-macam. Pernah kami ceritakan, ada di barat sana, ada sekelompok orang di luar Islam, mencetak Al-Quran dirusak. Dan umat Islam tidak ada yang tahu, rupanya suatu ketika ada orang yang agama dari orang Nasrani, itu rupanya pengen ngoreksi Quran, barangkali Quran ada yang salah, ada yang beda-beda. Rupanya menemukan betul, senangnya dia bahasanya, ini Al-Quran adalah salah, katanya Al-Quran tidak berbeda-beda, ini salah. Setelah dicek, yang nyetak temannya rupanya. Jadi subhanallah, yang membongkar kesalahan di dalam cetakan Al-Quran bukan harus orang Islam, ternyata temannya sendiri dari orang yang mau berbuat jahat kepada Islam, itu yang membongkar. Nah, ini unik. Jadi ini masya Allah, kalau sudah Allah menjaga, bakal dijaga. Termasuk diantaranya adalah banyaknya penghafal-penghafal Al-Quran dan dimudahkannya oleh Allah orang-orang menghafal Al-Quran. Dan orang yang menghafal Al-Quran itu adalah orang yang dijadikan oleh Allah menjaga Quran. Dan bukan harus dia itu orang yang selamat. Sebab ada banyak orang membaca Al-Quran, wal-Quran yal'anuhu. Bukan berarti setiap jaminan bahwasanya orang menghafal Al-Quran bakal selamat. Itu hati-hati. Jangan sampai kita punya kesombongan dengan ilmu kita. Sebab orang barat, orang kafir pun ada yang menghafal Al-Quran. Sebab tapi orang menghafal Al-Quran ini adalah diberi oleh Allah keistimewaan. Bahwasanya dimudahkan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran. Baik, ini. Kemudian setelah itu, setelah urusan menghafal Al-Quran, tinggal kita mengamalkan. Kami selalu himbau, ingat bahwasanya kalau ada orang sudah bisa menghafal Al-Quran, itu sebetulnya telah punya kunci ilmu yang sudah luar biasa. Makanya jangan mandek sampai di dalam urusan Quran, tingkatkan bagaimana pemahaman fikihnya, pemahaman tafsirnya. Jangan sibuk dengan urusan hafalan mulu, hafalan sana, hafalan sini, kumpul sana, kumpul sini, ngajinya enggak mau tambah. Apalagi sudah merasa hafal Quran, dipikir kiai gede atau ustazah besar itu, sehingga enggak mau ngaji lagi, enggak mau jadi makmum di tempatnya orang lain. Ini adalah kesombongannya ahli Al-Quran. Maka ingat bahasanya, guru kami pernah ngomong, ada seorang dari Mesir mengatakan, kalau ada orang menjadi ahli fikih kok enggak punya hafalan Al-Quran, enggak ada apa-apanya. Jadi kabar gembira kepada orang yang sudah menghafal Al-Quran, ini apa? Menghafal Al-Quran untuk meningkatkan, karena sudah punya kunci yang paling besar untuk mengkaji ilmu-ilmu yang lainnya. Nah ini Allah yang menjaga kitab-kitab Allah. Kita bersihkan daripada keyakinan-keyakinan yang salah kepada kitab Allah. Wali rasulihi, keyakinan kita kepada rasulnya. Dan ini kembali kepada bab bagaimana kita membenahi iman kita. Wali aimmatil muslimina, ini yang perlu dikukuhkan, saat ini sudah mulai rapuh. Orang akhir zaman kurang ajar sama ulama terdahulu. Kepatuhan kepada para ulama ini. Sebab patuhnya kita kepada para ulama tidak lain juga patuh kita kepada Al-Quran. Sebab yang bisa menerjemahkan Al-Quran dan Rasulullah, ungkapan Nabi Muhammad, hanya ulama. Kemudian untuk siapa nasihat? Wa'amatihim. Dan ini amatihim ini adalah kesadaran. Kalau Anda sebagai orang awam, kita harus punya kepatuhan kepada yang di atas kita tadi, para ulama. Dan kalau engkau adalah ulama, nasihatmu harus kau berikan kepada orang-orang awam. Ini hubungan ini yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga bisa saja diterjemahkan dengan sederhana begini. Qala lillahi, nasihat itu mula-mula adalah bersumber dari Allah. Keyakinan yang benar akan Allah. Keyakinan yang benar kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasulullah. Kemudian pemahaman kita melalui para ulama-ulama, dan juga bagaimana kasih sayang kita kepada orang-orang awam. Bisa juga kita maknai lain. Yang ketiga adalah nasihat itu bersumber dari Allah, diturunkan kepada Rasulnya melalui kitab-kitab Allah, kemudian dibawa oleh Rasulullah. Kemudian yang bisa memberikan pemahaman adalah para ulama, untuk disampaikan kepada ya'amatihim, kepada orang-orang awamnya. Ini adalah untuk mempermudah pemahaman hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Hadis yang kedua, ats-tsani, adalah an Jarir bin Abdullah, dari Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Sayyidina Jarir berkata, bay'tu Rasulullah, aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala, untuk iqamis salati, menegakkan salat, ita'iz zakati, membayar zakat, wan nushi likulli muslimin, memberikan nasihat kepada setiap orang Islam. Ini kewajiban rupanya. Jadikan satu kewajiban bagi orang yang berbaiat kepada Rasulullah. Dan kita ini sebetulnya semua sudah berbaiat kepada Rasulullah dengan berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Seketika itu kita akan menjadi bersaudara. Bagi yang belum Islam, dengan bersyahadat adalah menjadi bersaudara. Kalau sudah Islam, maka itu dari dia terlahir sudah menjadi saudara dengan yang lainnya. Maka di saat seperti itu berarti kita punya kewajiban untuk nushi, untuk saling, untuk memberikan nasihat. Hadis yang ketiga, hadis yang ketiga adalah an Anasin, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, anin nabiyyi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, la yu'minu, tidak beriman salah satu dari kalian. La yu'minu dimaknai oleh para ulama, la yu'minu, tidak sempurna iman. Salah satu dari kalian, hatta sehingga yuhibbu, mencintai, li akhihi, untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang menginginkan dia baik, kalau dia ingin masuk surga, tentunya dia harus menginginkan orang lain masuk surga. Kalau ada orang mau masuk neraka kok dia tenang-tenang saja, yang rusak imannya. Kenapa? Kamu belum cinta kepada saudaramu, mau kecebur neraka, kamu biarkan. Itu urusan akhirat kadang susah digambarkan. Contohnya, ada seorang bapak melihat anaknya mau kecebur sumur, kok dibiarkan sama sang bapak sambil senyum-senyum. Kira-kira bapak apa itu? Gila, ya? Lah begitu juga. Karena bapak itu menunjukkan kalau itu tidak cinta kepada anaknya. Begitu juga kalau ada seorang muslim melihat saudaranya yang seagama, atau seorang muslim terjerumus di dalam kemaksiatan, kok diam-diam saja, dia tidak cinta. Kalau tidak cinta kepada seorang muslim, maka yang kropos adalah imannya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tidak sempurna iman salah satu dari kalian kecuali engkau sudah bisa mencintai saudaramu seperti mencintai untuk dirimu sendiri. Jadi kalau memang engkau dicubit sakit, jangan nyubit saudaramu, karena dia adalah bagian darimu kalau engkau punya hati yang mencintai. Sehingga kalau engkau dibohongi sakit, jangan bohong. Dicaci sakit, jangan mencaci. Kalau pengen tahu rasanya mencubit orang, adalah cubit dulu baru tahu nanti. Jadi kalau mencubit itu mah sakit, tapi kalau orang yang mencubit mah gak kerasa, tapi baru giliran dicubit, gak enak. Jadi itulah, jadi mari kita senantiasa koreksi kecintaan kita. Dan ini hadis yang terakhir ini, ternyata itu ruhnya di dalam memberikan nasihat. Kalau kita memberikan nasihat bukan dasar cinta, pasti salah caranya. Kalau ada orang menasihati hanya pengen menampakkan kalau dia memang lebih tahu. Ente ini gimana sih? Gombal nih, ini. Enggak bodoh, ustaz enggak karu-karuan. Lah, ini mulai, rupanya ini mulai dulu ngedengki sama ustaz itu, pengen cari kesalahannya. Jadi ketemu kesalahan ustaz tuh senang, sehingga menegurnya kayak insannya, aku hanya nasihati saja agar ente selamat. Tapi dari caramu menunjukkan kalau kamu orang ngiri, Pak. Nah ini, jadi rohnya nasihat itu adalah di dalam mahabbah, mencintai. Jadi kalau orang menasehati dengan cinta, mendahulukan makna cinta, dia akan memilih cara yang baik, caranya yang baik. Ya. Niatnya pasti benar karena Allah, yaitu cinta karena Allah. Kemudian dia akan berusaha mengambil saat yang tepat, tidak terang-terang depan orang, mungkin dipanggil sendirian atau kirim surat atau mohon maaf ini. Yang ketiga adalah dengan penuh kelembutan. Yang keempat adalah milih waktu yang tepat. Yang kelima adalah ini paling utama, ada doa yang dipanjatkan untuk dia. Nah, kalau kita belum melakukan itu semua, maka bohong di dalam kita memberikan nasihat kepada orang lain, bisa saja kita hanya ingin menyombongkan diri kita sendiri, bukan karena kita menginginkan kebaikan pada orang tersebut. Baik, sampai di sini saja pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Dipersilahkan. Baik, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio dimanapun Anda berada, sebelum kita memasuki bagian tanya jawab, ada sedikit informasi yang datangnya dari Majelis Al-Bahjah, yaitu dalam rangka menghidupkan malam hari raya Idul Adha, ikutilah takbir keliling bersama tim dakwah Al-Bahjah bersama Buya Yahya, yaitu Sabtu malam Ahad, kumpul ba'da maghrib, dan pemberangkatan dari Masjid Umar Lembaga Pengumuman Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon ba'da Isya. Sekali lagi, ikutilah takbir keliling dari masjid ke masjid bersama tim dakwah Al-Bahjah pimpinan Buya Yahya, yaitu tanggal 5 November Sabtu malam Ahad, yaitu kumpul di Masjid Umar ba'da maghrib dan pemberangkatan ba'da Isya awal, dan dihimbau baju atasan warna putih. Kemudian ikuti pula yaitu ziarah wisata religi ke lima wali bersama Buya Yahya, ke Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Raden Fatah. Jadwal pemberangkatan tanggal 3 Desember 2011 pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat di Masjid Besar Al-Mustaqim Jalan Fatahillah Fleret Kabupaten Cirebon. Sekali lagi, jadwal pemberangkatan tanggal 3 Desember 2011 pukul 20 waktu Indonesia Barat di Masjid Besar Al-Mustaqim Waru Fleret. Pendaftaran paling lambat 30 November dengan biaya Rp175.000, dan untuk informasi lebih lengkapnya bisa menghubungi saudara Azai Ramadan di 0231-336-7538 atau di saudara Kaizen di 085-224-862-384. Baik, untuk ziarah wisata kami himbau kepada kaum bapak saja, kalau ibu-ibu ada yang ikut harus ada mahramnya, supaya lebih, karena kalau nanti daripada kita dimurkai oleh Allah, ada mahramnya. Anak adik-adik mudi harus membawa mahram, imam bawa abangnya, bawa bapaknya, atau nikah dulu dari baru nanti. Jadi harus ada mahramnya, tidak boleh nanti kalau tidak, karena kita pengen cari ridho Allah ya, karena intinya untuk tafakkur masuk ke masjid-masjid ya, ke tempat-tempat yang mulia, ziarah para wali. Baik, kemudian kepada para jamaah yang berminat untuk membeli kambing sapi kurban, kami Al-Bahjah menyediakan kambing kurban yang ada di tempat parkir mobil, dan untuk informasi lebih lanjutnya bisa menghubungi urusan bisnis diumumkan di luar, dengan sini urusan dagang. Baik, kami selanjutnya kami persilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya, dan untuk memudahkan bagian tanya jawab ini kami persilakan dua penanya dari jamaah bapak-bapak dan dua penanya dari jamaah ibu-ibu dengan menyebutkan nama dan alamatnya dengan satu orang satu pertanyaan. Dipersilahkan. Dimohon berdiri untuk yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang kami hormati, yang ingin saya tanyakan, Buya, apakah perbedaan antara ibadah haji dengan ibadah umroh, serta hukum ibadah umroh itu apakah wajib atau sunnah? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan satu penanya lagi. Dimohon berdiri, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Gombang. Nama saya Ari Haji. Mau tanya pada Bu Yasha. Tapi saya tanya di sini, satu jurusan mencakup tiga orang. Jadi maaf ini, satu jurusan mencakup tiga orang. Yang tanyakan ialah mengenai sholat, sholatnya orang perempuan. Yang pertama ialah bagi anak perempuan, bagaimana kalau sholat make mukena potongan, tapi setelah ngangkat takbir ihram kelihatan pakaian yang di depan, yang di perut, bukan orangnya, tapi pakaian di depan. Kemudian setelah sujud kelihatan pakaian yang digigir. Di yang pertama. Yang kedua ialah bagaimana kalau di antara orang perempuan sholat make mukena panjang, maksudnya terusan, tapi setelah sujud kelihatan telapak kakinya kelihatan, itu bagaimana? Dan yang ketiga ialah bagaimana kalau di antara sholatnya perempuan tadi memakai kudung yang bisa menutup kepada batuk sehingga batuknya tertutup semua. Jadi itu bagaimana kalau sujudnya tidak menapak kepada tempat sujudnya? Itu saja tanya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari ibu-ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mau nanya, saya dapat SMS dari teman saya, isinya apabila engkau memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka hendaknya ia tidak memotong rambut dan kukunya. Keterangan di sini hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Itu gimana, Buya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu penanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat, saya mau tanya, saya hidup sehari-hari ini, apakah lebih baik wirid, apakah lebih baik baca Al-Quran habis maghrib? Perbaik, lebih baik dzikir? Iya, apa lebih baik dzikir, apakah lebih baik baca Al-Quran? Saya segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan kepada Buya Yahya untuk menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. haji dan umroh hukumnya adalah wajib bagi yang mampu dan hanya sekali seumur hidup, kecuali sudah berubah menjadi haji nadar, maka sesuai nadarnya itulah maka berulang-ulangnya kewajiban haji dan umroh. Jadi haji dan umroh hanya sekali. Dan kalau ada orang sudah umroh, selagi itu sudah masuk di bulan haji, maka bisa langsung dilanjutkan dengan haji. Maka umroh itu hanya sekali, dan haji juga hanya sekali. Tidak ada wajib haji dua kali, kecuali sudah menjadi nazar. Aku bernazar akan umroh, aku nazar akan haji, maka wajib menjadi wajib. Jadi hukumnya umroh juga wajib seperti hukumnya haji. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i adalah, dan jumhur ulama adalah, sekali seumur hidup. Baik. Kemudian perbedaannya adalah, kalau haji adalah ashhurum ma'lumat, waktunya tertentu. Jadi kalau orang mau niat haji adalah bulannya terbatas. Jadi ashhurum ma'lumat mulai Syawal Dzulqa'dah kemudian sampai 10 Dzulhijjah. 2 bulan 10 hari itu masa untuk orang niat naik haji. Kalau umroh kapan saja. Jadi kapan saja kita boleh niat umroh. Bedanya tentang waktunya, kalau haji itu terbatas, dan intinya haji nanti ada di Arafah. Adapun semua aturannya kurang lebih, hanya bedanya masalah wukuf saja. Sebab kalau orang umroh, niat umroh, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Tawaf, niat umroh, tawaf, sa'i, potong rambut. Kalau haji, niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, 5. Bedanya ada wukuf di Arafah saja, tentang cara amalannya. Itu. Kemudian masalah sholatnya seorang wanita, yang harus difahami bahwa auratnya orang sholat itu ditinjau, dilihat dari atas dan samping, bukan dari bawah. Mohon maaf jika ada orang sholat di atas kok kelihatan dari bawah auratnya, maka itu tidak batal bagi orang yang ada di sana, tapi haram bagi yang melihatnya. Nah ini, jadi ada orang di atas kelihatan, mohon maaf mungkin ada satu rumah yang pakai kayu begini, ngintip dari sini kok kelihatan, itu tidak batal yang di atas, karena aurat itu dilihat dari kiri kanan, dari samping dan dari atas. Nah, berkenaan dengan mekena potongan itu memang kurang aman, tapi tidak semuanya harus batal. Kalau ada orang pakai mekena potongan tapi bisa menjaga takbirnya, bisa dijaga. Kalau seandainya terangkat begini kok kelihatan baju dalam adalah tutup, masih bisa sebagai menutup aurat. Yang bermasalah ketinggian lehernya kelihatan dari sana, samping, bukan dari bawah. Kalau dari bawahnya kelihatan enggak? Jadi dari samping misalnya Allah, orang yang lurus dengan lehernya, kok ngelihat tuh lehernya kelihatan, itu yang batal. Sebab aurat kok idahnya dari samping, bukan dari bawah. Atau atas, mohon maaf, bapak-bapak yang pakai sarung, kalau orang kurus bisa saja pusatnya ketutup. Tapi kalau sedikit gemuk, pasti namanya pusat itu adalah di atas ikatan sarungnya. Lah, kemudian pakai baju. Lah, kok lagi rukuk begini, kelihatan dari... Lah, itunya. Maka itu adalah batal sholatnya. Tidak sah kalau tidak segera ditutup. Harus segera ditutup begini. Makanya harus dirapatkan ini. Jadi, aurat itu dilihat dari atas sama samping. Jadi mohon bagi ibu-ibu yang memakai mekena, yang sudah terlanjur beli mekena potong, maka itu tolong berhati-hati di dalam melakukan sholatnya. Yang belum beli mekena, kalau pengen beli mekena baru, biasakan beli mekena yang langsungan, supaya tidak masuk dalam resiko ini. Itu baik. Kalau sudah terlanjur punya, ya apa boleh buat, sebab memang sebagian orang atau kebanyakan orang, kalau urusan mekena enggak kayak urusan baju sehari-hari. Kalau baju itu masuk, kalau baju-baju itu setiap tahun beli. Kalau mekena itu 10 tahun baru satu beli. Lah kalau sampai hari ini difatwakan mekena potongan harus dibuang, pusing tuh ibu-ibu nanti ya. Mekena itu sampai warnanya itu aduh. Sayang bener katanya barokah. Baik, jadi kalau pakai mekena potongan tolong lebih dijaga. Jangan sampai, jadi baju dalamnya kalau bisa juga sudah menutup aurat, mekenanya kesempurnaan agar tidak terlihat lekuk-lekuk tubuhnya. Itu saja. Jadi kalau terlihat dari depan, dari samping, itu batal. Misalnya kan leher begini. Kalau mekena begini, lehernya kelihatan dari sana. Kalau kelihatan dari bawah, tidak batal. Dari sana depan. Begitu juga di saat sujud, kalau ada yang terlihat dari samping atau atasnya, itu yang membatalkan sholatnya. Kemudian yang ketiga, yang kedua adalah, jika ada seorang perempuan melakukan sholat, kok kakinya, telapak kakinya terlihat. Ya, kalau telapak kakinya terlihat, maka telapak kaki terlihat, dilihat dari bawah atau dari samping. Kalau dilihatnya dari samping, misalnya dari belakangnya, itu adalah tidak sah. Kalau dia tahu, kalau tidak tahu, ya namanya orang tidak tahu, sebab belakang kan tidak bisa melihat. Yang bisa melihat belakang siapa itu? Nggak ada. Jadi karena kita, kalau memang belakang, dia membatalkan masalah aurat itu, dia sadar auratnya terlihat, kebuka, kok dia diam saja, itu batal. Kalau terbuka karena angin kemudian langsung ditutup, atau karena gerakan kita langsung ditutup, itu tidak membatalkan. Jadi kalau kelihatan dari belakang dan dia sadar lalu dibiarin, itu tidak sah sholatnya. Tapi kalau kelihatannya dari bawah, itu tidak apa-apa, sebab dia tidak harus nginjek mekena. Tapi akan lebih mekena harus melingkar nutup kiri kanannya. Ini mekenanya nempel ke lantai, biarpun kakinya langsung ke lantai, gak apa-apa. Jadi tidak harus kita nginjek mekena. Baik, itu adalah khususnya roh wanita. Yang ketiga tadi apa? Tidak tertulis. Hah? Oh iya. Jadi syarat, pernah kami ingatkan, biasanya kalau kita belajar fikih ini agak sedikit perlu disempurnakan, tidak hanya sekedar kita belajar ilmu sujud misalnya. Di dalam sujud itu ada pembahasan yang pernah kami hadirkan. Di dalam sujud itu kita harus sujud dengan 7 anggota. 2 telapak tangan, jidat. Kemudian 2 lutut dan 2 kaki, berarti 7 dengan 7 anggota. Dan dari 7 ini beda antara kaum pria dengan kaum wanita. Kalau kaum pria ada yang wajib dibuka, ada yang sunnah dibuka, ada yang wajib ditutup. Jadi dari 7 anggota ini tidak semuanya harus ditutup atau semua harus dibuka. Ada yang wajib dibuka, ada yang sunnah dibuka, ada yang wajib ditutup. Yang wajib dibuka adalah jidat. Yang sunnah dibuka telapak tangan dan kaki. Bukan lutut ya, beda. Orang harus tahu mana kaki, mana lutut ya. Kalau tidak tahu berarti belum boleh masuk TK. Kadang-kadang kita ngomong salah, nanti kita ngomong kaki yang dipahami lutut ya. Jadi kaki, ya memang lutut bagian dari kaki. Misal kaki apa? Telapak kah? Kaki ini. Jadi itu telapak kaki. Jadi kalau telapak kaki bagi kaum laki-laki sebaiknya dibuka. Adapun lutut wajib ditutup. Sebab kalau lutut yang dibuka, pahanya ikut ke buka. Malayati mul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Lah bagi kaum wanita adalah wajib dibuka, wajib ditutup, dan sunnah ditutup. Anjuran untuk ditutup. Apa itu? Kalau bagi wanita wajib dibuka jidat. Nah, ini pertanyaan. Jadi kalau jidatnya ketutup, ketutup tuh maksudnya dia enggak bisa sujud dengan bagian jidatnya. Cuman kalau misalnya ada rambut satu begini, bukan batal sebagai orang itu salah. Jadi kalau ada orang sujud, biarpun ada rambutnya satu di jidatnya, enggak sah. Ustaz, pusing namanya ustaz itu. Ada, kita pernah ada anak-anak kita menukil dari satu orang ngomong, katanya kalau kita sujud, di kepala kita ada satu rambut, jadi tidak sah. Siapa yang bilang? Coba suruh buka bukunya, bukan begitu. Yang menjadi tidak sah itu adalah kalau rambutnya poni ke depan, nutup jidatnya, kalau sujud berarti sujudnya ke rambut, itu yang tidak sah. Tapi kalau bisa dipisah, termasuk imamah begini, kalau ini imamahnya menutup tidak sah, tapi kalau masih ada yang menempel di bagian jidatnya ini ke bumi, itu sudah sah. Jadi yang dimaksud seperti itu, asalkan ada bagian jidatnya yang sudah bersentuhan dengan bumi, maka itu sudah sah di dalam melakukan sujudnya. Tapi kalau masih ada penghalangnya, itu penghalangnya, kalau penghalangnya menjadikan menghalangi semuanya, maka itu tidak sah. Tapi kalau hanya bagian ini, tapi miringnya masih bisa, ada satu rambut ini, tapi ini jelas ada bagiannya yang bersentuhan dengan bumi. Kemudian yang perempuan tadi wajib ditutup bagi perempuan adalah kaki dan lututnya. Adapun tangannya dianjurkan untuk ditutup, sebab kalau dibuka memang tidak apa-apa, sebab bukan aurat di dalam sholat, cuman ya takut nanti mundur begini. Ya kan, harus dijaga. Jadi sunnahnya dianjurkan bagi wanita adalah untuk menutup. Jadi itu bisa dibedakan, ada yang wajib ditutup, sunnah ditutup, dan wajib dibuka. Kalau laki-laki wajib ditutup, wajib dibuka, sunnah dibuka. Nah, kebalikannya satu. Ini saja urusan masalah sujud. Jadi kalau sujudnya dengan mekenanya, dengan jilbabnya, itu adalah tidak sah. Dan asal tahu saja, ibu bapak, tadi sekaligus pertanyaan, sholat itu tidak harus pakai mekena, bu. Ini adalah kesalahpahaman. Ini sebab ada ibu-ibu gara-gara enggak bawa mekena, jadi tidak sah. Sholat itu intinya ibu menutup aurat. Mohon maaf, ibu-ibu yang pakai baju muslimah ini sudah cukup. Hanya barangkali karena lehernya terlihat, perlu dikedepankan sedikit. Kemudian kakinya kok kelihatan, sudah dilipat pakai sarung suaminya, sudah beres. Jadi ini digampangkan, jangan sampai gara-gara pepergian enggak bawa mekena lalu tidak sholat. Alasannya apa? Enggak bawa mekena, tidak, ini pakai baju muslimah itu sudah cukup untuk melakukan sholat. Di mobil, di mana saja boleh. Atau kalau memang tidak mau dibungkus pakai sarung suaminya enggak bawa, pakai kaos kaki. Kaos kaki sudah bisa menutup dan selesai sholat dengan baju ini. Allahu Akbar. Jadi tidak harus pakai mekena. Ini juga kesalahpahaman sebagian orang awam, sehingga diseksa benar. Kemana-mana harus pakai bawa mekena. Cuman bawa mekena apa sih beratnya? Membawa bedak, membawa sisir aja bawah. Bawa mekena enggak mau, ini juga kelewatan nih orang. Baik, ini tolong diperhatikan urusan sholat. Kalau ternyata tidak bawa mekena, dengan baju yang baju menutup aurat ini adalah sudah sah untuk digunakan untuk melakukan sholat. Kemudian masalah hadis itu adalah bukan satu kewajiban, sebab korban itu sendiri adalah bukan sesuatu kewajiban. Maka memang seperti itu, tanda menunjukkan bahwasanya dia ada perhatian dengan niatnya untuk melakukan korban, tapi itu bukan suatu kewajiban. Jangan sampai kalau ternyata ini sebagian orang itu begini kesalahannya. Sunnah itu dianggap wajib, korban itu tidak wajib. Korban itu sendiri termasuk berkenaan dengan adab-adabnya. Akekah bukan wajib. Nih, sebagian orang bingung urusan akekah. Akekah adalah sunnah. Korban adalah sunnah, tapi jangan ngentengin sunnah. Sunnah pahalanya gede, ngikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah, ibu, antara zikir dengan Quran itu baik semuanya, tapi yang bagus dalam melakukan amal ibadah itu pada tempatnya. Jadi biarpun orang hafal Al-Quran, jangan mentang-mentang hafal Al-Quran, paling bagusnya kalimat adalah kalimat Al-Quran, sehingga langsung assalamualaikum sholat langsung alif lam mim. Salah, Rasulullah tidak ngajari begitu. Habis sholat, kul dubura kulis sholatin Allahumma inni ala dikrik, suruh beristighfar. Habis sholat ada dikirnya sendiri. Mau menjelang tidur ada dikirnya. Ini ada dikirnya. Itu semuanya ada. Jadi ada bagian-bagiannya sendiri. Maka yang sebaik-baik dalam beribadah itu ngikuti Nabi Muhammad, bukan hawa nafsu. Mentang-mentang ibu jago la ilaha illallah, mana-mana la ilaha illallah. Ya, bagus la ilaha illallah. Ada lagi kemarin yang bertanya masalah bagaimana tentang syahadat. Bagus syahadat. Cuman syahadat itu adalah paling bagus orang masuk Islam itu harus dengan syahadat. Cuman tempatnya ada sendiri-sendiri. Syahadat ada tempatnya. Kapan syahadat? Ada sesuai dalam kita bertasyahud. Kalau tidak pakai syahadat enggak sah, harus pakai syahadat. Oh, tapi jangan misalnya habis kalau mau melakukan apa pakai syahadat dulu. Syahadat paling bagus. Mau makan asyhadu alla illallah, gimana? Yang diajarkan adalah bismillah dulu kalau pengen syahadat, setelah bis dahulukan yang diajarkan Rasulullah. Habis sholat apa yang dibaca? Zikir dulu. Mau syahadat boleh. Kalau seandainya saya habis sholat lalu bersyahadat gimana? Ya boleh, cuma Nabi Muhammad ngajarinya bagaimana? Tasbih dulu, tahlil dulu, itu baru ini, baru nanti bersyahadat boleh. Jadi semuanya itu memang hawa nafsu itu harus kita tanggalkan. Gak boleh, saya paling hobi dengan la ilaha illallah. Akhirnya disebut kiai la ilaha illallah. Jangan dianggap la ilaha illallah, hebat, tapi ada tempatnya sendiri. Mau makan, la ilaha illallah. Boleh, siapa bilang enggak boleh? Cuman doanya Rasulullah enggak begitu. Jadi ini, memang harus kita tanggalkan hawa nafsu. Jadi ikut apa sih? Bacaan mau tidur apa? Bacaan ini apa? Bacaan habis sholat apa? Itu sebaik-baik. Jadi pertanyaan ibu adalah, baik semuanya. Ibu zikir, ibu baca Al-Quran baik. Tapi yang paling baik adalah caranya, ada tempatnya masing-masing. Ya, baik. Kalau masuk WC doa apa, Cuk? Allahumma ini a'udzubika. Hai, ini coba pakai Yasin. Quran. Coba semua ada tempatnya masing-masing. Jadi makanya kembalilah kepada ajaran ulama. Jangan pakai ini hujjah. Ada sebagian orang ini harus didahulukan dari ini. Yang mengatakan harus ente atau Rasulullah. Ada sebagian orang bicara masalah apa waktu itu? La ilallah atau asyhadu illallah. Saya kurang ingat. Jadi maksa harus la ilallah dulu. Karena afdalu dzikri alam la ilallah. Atau asyhadu illallah, lupa saya, ada orang tanya. Harus syahadah, asyhadu alla illallah setelah salat. Ustaz, ilmu itu harus diambil dari guru. Memang bagaimana Rasulullah mengajarkan hadis sahih, qul dubura kullu salatin Allahumma inni ala dzikri. Bukan qul dubura kullu salatin asyhadu alla illallah. Jadi semua ada. Jadi jadi hawa nafsu harus kita tanggalkan. Bukan ibadah itu yang penting aku suka, bukan. Ibadah itu bagaimana Rasulullah suka. Itu namanya ittiba, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan tertulis. Ada pahalanya banyak ini. Pahala tanggal 1, 2, 3, 4. Intinya sudah disebutkan. Kalau pahala-pahala dengan rentetan yang macam-macam itu biasanya tidak banyak hadis yang sahih. Akan tapi boleh dipakai untuk memacu. Tapi kalau pengen tahu pahalanya puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, puasanya disebutkan Rasulullah dalam hadis sahih Imam Bukhari, lebih bagus daripada walal jihad ya Rasulullah. Jihad tidak bisa mengalahkan, jihad pun tidak bisa mengalahkan orang yang melakukan amal baik di tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kurang apa? Ini adalah paling gede. Ada riwayat yang macam-macam, pahala ini dapat ini, pahala ini dapat ini, pahala ini dapat ini. Dikatakan oleh para ulama, rata-rata itu adalah hadisnya tidak sahih. Memang ada derajatnya mungkin dhaif untuk memacu amal, tapi kita mengkonsentrasikan kepada hadis-hadis yang sahih-sahih saja. Apakah yang hadis dhaif tidak boleh dipakai? Boleh. Cuman sekarang urusan kita sama orang-orang aneh gitu loh. Kalau kita bawa hadis dhaif saja, katanya yang dibahas dhaifnya. Sebab ada orang jahat. Kalau kita membawa hadis sahih sama dhaif, nanti yang sahih ditinggal, yang dhaif dibahas. Misalnya ada satu masalah, kita mendatangkan ada 5 hadis, 4-nya hadis sahih. 1 2 3. Lah kok kita masukkan hadis dhaif? Ini lupa hadis yang 4 ini, seolah-olah yang dibahas dhaif ini yang dipakai hadis dhaif. Ini para kaum muslimin, ini Buya Yahya membawa hadis dhaif ini. Padahal hadis dhaif itu urutan yang 5, hadis yang lainnya sahih. Memang dasar ahli fitnah, coba lihat dalam dialognya, dalam buku-buku mereka selalu mengenukil hadis itu tadi. Misalnya, "Man ahya lailatal id ahyallahu qalbahu yawma tamutul qulub." Barang siapa menghidupkan malam Id dengan ibadah, maka Allah akan menghidupkan hatinya di saat hari mati. Itu hadis dhaif. Itu yang dipakai. Ustaz, kita tidak pakai hanya hadis itu, masih banyak yang lainnya. Cuman dasar ahli fitnah selalu begitu, penginnya menjelekkan orang dengan. Maksudnya kalau ke rumahnya orang selalu yang didatangi, saya pengen lihat rumahnya bagus atau tidak. Lihat comberannya, ya enggak bagus kan? Ini orang jahat, enggak mau lihat dari pintu depan, enggak, saya mau belakang. Pas belakang keceplos, wah rumahnya orang enggak begini. Ya dia salahnya, dia ngelihat jeleknya terus. Ada baiknya. Ini adalah kalau orang busuk selalu melihat busuk. Mohon maaf, makanya tadi kami hadirkan masalah perbedaan perkataan ulama ya seperti itu. Baik, ini saja. Sekali lagi minta doa untuk pesantren kita, semoga yang menangani pesantren selamat, Bu. Jangan sampai orang yang belajar di pondok pada masuk surga, yang ngurusi masuk neraka. Ya, mohon didoakan biar selamat ya. Ini kami semua keluarga dan juga anak-anak semuanya dijaga oleh Allah. Ibu doain nanti Allah malaikat mendoakan anak-anak ibu juga baik-baik semuanya. Baik, keluarganya ibu baik, didoain. Kemudian pesantren ustaz-ustaznya diberikan keikhlasan, dakwahnya ini semakin diterima oleh Allah dan diterima oleh umat. Sebab ibu dengan doa tuh pahalanya dapat juga, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la tahdzulna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa tirna wa la tuftir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan hati kami dengan kecintaan kepada-Mu ya Allah. Muliakan hati kami dengan kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Muliakan kami dengan hilangnya kedengkian di hati kami. Muliakan hati kami dengan hilangnya dendam di hati kami. Muliakan hati kami dengan kasih sayang kami, sesama kami ya Allah. Ya Allah, kami yang hadir di tempat ini, hamba-hambamu yang punya banyak hajat ya Allah. Kami ada hajat kami yang paling utama adalah kami ingin selamat di dunia dan di akhirat. Kami ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Maka kabulkan hajat kami ini Allah. Jangan sampai ada yang hadir ke tempat ini yang punya kesusahan kecuali kembali kau hibur hati mereka. Jangan sampai ada orang terjepit urusan ekonominya kecuali kembali kau gampangkan urusannya. Jangan sampai ada orang terbilit utang kecuali kau beri jalan untuk menyelesaikannya ya Allah. Jangan sampai ada orang yang punya keinginan menikah kecuali kau buka jalannya ya Allah. Jangan sampai ada orang yang ingin menginginkan anak kecuali segera kau kabul ya Allah. Jangan sampai ada yang sakit kecuali segera kau beri kesembuhan ya Allah. Ya Allah, Engkau sungguh Maha Kuasa. Ya Allah, Engkau sungguh Maha Kuasa. Muliakan kami di dunia ini dengan kebahagiaan dan di akhirat dengan keduduk dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa orang yang bersama kami, ampuni dosa orang yang berjuang di pesantren ini, ampuni dosa orang yang pernah berinfak di pesantren ini. Ya Allah, berikan keikhlasan kepada semua yang berjuang di pesantren ini. Berikan keikhlasan kepada mereka. Jangan sampai uang yang mereka bayarkan, jangan sampai tenaga yang mereka berikan, jangan sampai pikiran yang mereka berikan adalah tidak bisa mereka lihat kelak di akhirat ya Allah. Berikan kepada semua mereka ketulusan dan keikhlasan dan kirimkan ke tempat ini hanya orang-orang ikhlas ya Allah. Dan jadikan kami ahli-ahli ikhlas ya Allah. Ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang-pejuang-Mu yang sesungguhnya, yang rela berkorban dengan jiwa, raga dan pikirannya ya Allah. Ya Allah, dan jadikan kami pejuang-pejuang-Mu ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara yang hadir ya Allah hanya bisa berangan-angan untuk membantu pesantren ini, berangan-angan untuk bisa membela dakwah ini, maka ya Allah, berikan kepada mereka kekuatan lahir batin ya Allah, lahir batin untuk bisa membantu dengan sesungguhnya ya Allah, sehingga mereka bisa punya kepuasan di dunia dan kepuasan di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau sungguh Maha Kuasa ya Allah. Ya Allah, sambungkan hati kami sehingga hati kami bisa saling mencintai karena-Mu ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada satu orang pun yang hadir di tempat ini kecuali Kau ampuni. Kami tidak ingin satu orang yang mendengar suara ini kecuali Kau ampuni. Kami tidak ingin orang yang bergabung dalam acara ini kecuali mereka Kau ampuni ya Allah. Ya Allah, Wahai Zat Maha Pengampun, Wahai Zat Maha Pengampun, Wahai Zat Maha Pengampun, ampuni kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa dan ampuni dosa kami yang kami telah durhaka kepada orang tua kami. Maka ampuni orang tua kami, muliakan orang tua kami, berikan kasih sayang kepada orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Ya Allah, dosa kami ya Allah, kami pernah teledor dalam solat kami, kami pernah teledor dalam urusan puasa kami. Ya Allah, kadang mulut kami ngomong yang tidak baik, maka ampuni kami ya Allah, perilaku kami ya Allah. Dan jadikan kehadiran kami ya Allah sebab kebaikan untuk kami semua. Dan sampaikan pahala yang Engkau berikan kepada kami yang hadir di sini, kepada orang-orang yang telah mendahului kita, dari guru-guru kami yang telah mendahului kami, dari guru-guru kami ya Allah, orang tua kami ya Allah. Sampaikan pahala yang Kau berikan pada kami saat ini kepada mereka ya Allah. Dan mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami jika ada yang sakit, baik yang hadir atau yang tidak hadir ya Allah, yang mendengar atau yang tidak mendengar. Berikan kepada mereka kesembuhan yang sesungguhnya ya Allah, yang sesungguhnya ya Allah, yang sesungguhnya ya Allah. Dan jika ada yang orang kebelit hutang, mudahkan mereka untuk menyelesaikan urusannya. Ma Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dan berikan kepada kami semua ya Allah husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah, iman, iman ya Allah, iman. Dan jadikanlah ya Allah, berikan kepada kami keimanan, dan jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.